Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahad jazakumullah. Kita akan lanjutkan malam ini tanggal 28 Jumat Tsani atau Jumat Akhir 1443 Hijriah atau tanggal 30 Januari 2022. Kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik yang ini adalah pertemuan yang 130 halaman 179. Nah, kita mulai dengan baitnya. Mana aja yang baca, biar cepat. Biar enggak kelamaan. Karena ini qadarul syafa'ah, mulainya terlalu malam. Qala mu'alif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآله المستكملين شرفا مستعين الله في ألفية مقاصد نحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية ابن مؤتي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجب ثناء الجميلة والله يكتب إبات وافرة لي وله في درجة الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظا مفيد كاستكم واسما وفعل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عام وكلمة لها كلام قد يعام بالجر وتنوين وندى وألم والمسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلس وهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومضي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم النحو صح حي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدنك شبه الوضع في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار وسلا ومعرب الأسماء قد سمل ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وعرب مضارع ناريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر قسرا كذكر الله عبده يسر وجم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء سيف من ذاك ذو إن صحبة إيه أبانا والفم حيث الميم منه بانا أبن أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتلي هي النور وقصرها من نقصهن أشر والشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليك جاءه أبي كذا لا بالألف الفرق بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمار مضافا وصلا كلتا ذاك اثنان واثنتان كابنين واثنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبي جر وانسب وسالم جمع عامر ومذنب وشبه إذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون عول وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه مثل حين قد يرد الباب وهو عند قد قوم يطرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره النطق والنون ما ثني المحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ماء كذا كذا أولى والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه إذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضف أو يكو بعد الردف واجعلني لهني واجعل النحو يفعلان النحو واجعل النحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألون وحذفها آل الجزم ونسب اسمه لم تكوني لترومي مظلمة نعم شكرا نعم mari kita bahas tentang wazan atau pola sigot muntah jum itu ada 14. Kemarin sudah kita bahas secara pintas. Ini kita tidak membahas sigot muntah jum secara detail. Nanti akan ada waktunya. Nah, yang jelas di sini asya' salasa. Ia sigotul muntah jum wa alif ta'nits mamdudah wa alif ta'nits maksurah. Ini tidak bisa ditanwin. Mamnu' minas sharaf. قوله بمعرفة هذه ليست علة مستقلة ويعني بها العالمية بمعرفة إيه أبا وأنس بمعرفة أنس بمعرفة jadi yang ilal tisa ini masuk pada ilal tisa itu apa ijma terus wazin adilan terus anis bima'rifatin terus rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula nah san dia mengatakan saat suaranya kalau pas kajian itu kayak orang bangun tidur ya. Karena itu semenjak ini sebenarnya udah nggak bisa makan gorengan udah nggak bisa. Karena kena minyak sedikit dah. Saya. Alhamdulillah. Tapi us. Udah pimpin istri itu mas. Ya nggak usah. Kemudian di. Ya. Qaluhu bima'rifatin hadhihi laysat 'ilatan mustaqilatan wa ya'ni biha 'alamiyyah. Ini adalah laisat illatan mustaqillatan. Ini bukan illah, bukan cacat yang mustaqillatan yang bisa berdiri sendiri. Yakni bihal alamiyah, yaitu dengannya, maksudnya alamiyah itu kaitannya dengan nama. Dengan nama. Bima'rifatin. Jadi annis bima'rifatin. Kemarin kita bahas ada 6. Tentang apa muannas kan muannas ya mas ada 6 jadi muannas kalau mas lafat laisa ma'nan kemudian ma'nan ya laisa bilaf kemudian Tadi dua-duanya bita. Kemudian. Ayo. Nih. Ulangi, Mas. Mu'annas bita lafdan la maknan. Mu'annas bita lafdan wa maknan. Ya. Jadi lafdan la maknan. Mu'annas maknawiyun bighoritain. Kemudian mu'annas bil alifi ta'nisi mamdudah. Mu'annas bi alifi ta'nis maksurah. Ya. Ini lima. Bukan enam ya. Lima. Enam. Ini. Lima ini masuk kepada perkataan anis. Artinya anis itu jadikan mu'annas. Ya, anis itu jadikan mu'annas. Di mana mu'annas itu. Di situ ada. Yang contohnya. Ya, contoh yang pertama. Lafdiyun maknawi. Ya, misal lafdi fakot. Lafdi maknawi berarti yang kedua. Fatimah, Aisyah. Lafadnya iya, maknanya iya. Ya, karena apa? Ada tak marbutoh. Nah, kalau yang contoh yang wasf, ya, sifat aja. Itu apa? Kabiratun, qaimatun. Nah. Karena dia ini jelasnya apa? Fala yakunu mamnu'an min shorf illa idza kana 'alaman. Jadi yang lima tadi, mu'annas tadi, itu tidak bisa menjadi apa? Tidak mamnu' min shorf kecuali kalau dia itu benar-benar nama. Kalau selain nama, maka fa innahu yusrafu, maka dapat kena tanwin. Sawa'un kana wasfan am isman jamidan. Baik dia itu sifat atau apa? Ismun jamid, kata benda mati. Nah, contohnya yang jamid, syajaratun tolhah. Ya, itu kemarin sudah kita bahas. Kemudian contohnya sifat adalah kabiratun wa qaimatun. Ya, besar. Nah, ini tetap menerima apa? Yusrof. Ya, bisa ditanwinkan. Kecuali apa? Kalau dia itu nama. Kayak misalnya apa? Nakhlah. Nakhlatun. Tetap tanwin. Ya, nakhlatun itu tetap tanwin. Kecuali kalau nakhlatun adalah nama anak perempuan. Susmak. Ya, susmak bintik. Ya, oh, sebutannya di sana. Susmak bintik. Ya, apa nama anak perempuan? Siapa namanya? Ya, itu nakhlah. Ya. Kemudian mengatakan itu bukan nakhlatun tapi nakhlatu. Sama dengan Aisyatu, Aisyata, tidak ada Aisyatun. Nah, itu contoh saja, Mas. Nah, ini pohon kurma nakhlatun. Anak perempuan nakhlatu. Ya, tidak bisa menerima tanwin. Kemudian ada yang itu lafdi maknawi. Fatimah dan ada juga lafzi saja, qot, ya, qotadah, hamzah, itu lafadznya seolah-olah tak marbutoh, tapi makna enggak, karena maknanya dia mudakar, nah, dia mudakar. Kemudian misal maknawi, contoh maknawi adalah Zainab, bukan lafadz, maknawi artinya perempuan beneran, tapi tulisannya bukan, ya, jadi maksudnya adalah lafzi itu adalah tulisannya. Maknawi itu adalah artinya. Artinya jenisnya. Ya. Jadi kalau misalnya antum biar lebih ini, antum bisa tulis di sini lafzi itu adalah ya. Ini adalah tulisannya ada tak marbutoh dan ya, maknawi itu adalah apa, Mas? Jenis. Jenisnya perempuan. Ya, tulisannya tidak ada tak marbutoh. Ini untuk memudahkan. Ya, apa sih lafdi? Ya. Lafdi itu apa? Ya, itu kalau tadi dikatakan apa? Ada lima tadi. Itu pertama adalah ya Mu'annas bita lafdan la maknan. Lafdan berarti apa? Tulisan. Tulisan la maknan. Ya. Bukan makna. Berarti bukan jenis perempuan. Ya, tulisannya saja yang perempuan. Kemudian mu'annas bita lafdan wa maknan. Ya, tulisannya dan jenisnya. Kemudian mu'annas maknawi. Mu'annas jenisnya tapi tanpa tak. Ini Zainab dan yang lainnya. Nah. Su'ad. Kemudian ada mu'annas bi alif ta'nisil mamdudah. Mu'annas dengan alif ta'nis mamdudah. Ya. Contohnya apa? Dunya. Ada ya itu. Ya. Nah. Al-khamis mu'annasun bil alif ta'nis maksurah. Seperti apa? Nu'ma, huda. Nah, ini semuanya menjadi anis dan tidak bisa fala yakunu mamnu'an minas sarf. Maksudnya apa? Bukan termasuk mamnu' minas sarf. Ya. Artinya apa? Dia bisa ditanwinkan. Dia bisa ditanwinkan kecuali apabila alaman. Dia itu nama. Kalau nama enggak bisa. Nah. Sama halnya dengan apa? Makkata. Makkata. Ya. Itu kan harusnya perempuan. Tapi juga dia tidak menerima tanwin. Enggak ada makatun. Ya. Makatun itu adanya cuma nek sampun telat makatun, nah, jenengan berdansah film, nah, makatun namanya. Nah, itu jadi tadi lafdi itu tulisan tak marbutah maknawi jenis perempuannya. Nah, kemudian rabi dan khamis itu sama mu'annas bi'alif ta'nis mamdudah. Ini sudah jelaskan kayak misalnya hamra. Hamra ya. Dan asma. Nah, ini beda. Haya, Salwa, Salma, Laila itu apa Mas? Hubla. Ya, hubla wong hamil, wong meteng. Itu tumna'u minas sarf, sawang kanat alaman au wasfan au isman jamidan. Baik dia itu alam, wasfan, atau jamid. Itu faya mamnu'atun minas sarf. Dia tidak bisa menerima tanwin. Ya. Waya minallati fiha illatun wahidatun. Taqumu maqama illataini. Dia itu adalah cacat yang satu, tapi menempati kedudukan dua cacat. Wazan, ini maksudnya di sini apa? Sigot mumtahal jumu. Nah. Itu sigot mumtahal jumu. Alif ta'nis mamdudah. Dan alif ta'nis maksurah. Nah, sekarang. Malam ini. Ya. Qaluhu bima'rifatin hadhi laisat illatan mustaqillatan. Wa ya'ni biha al-alamiyah. Artinya di sini bima'rifatin. Anis bima'rifatin. Ini adalah bukan cacat yang berdiri sendiri. Namun dia itu bagian dari alamiyah. Bagian dari nama. Qaluhu rakib. Yakni bihi at-tarkib al-mazjiya wa indahum anna tarkiba anwa'un idhafi wal masjiyun idhafiyun wa masjiyun wa isnadiyun wal muradu huna at-tarkib al-mazjiyu huwa dhammu kalimatin ila al-ukhra dhammu kalimatin ila ukhra la ala sabilin idhafati wala ala sabilil isnadi bal ala sabilil masji li'anna muzija wa khulita hatta sarat kalimatani an kalimatin wahidan ba' labak. Ini sebelumnya di awal-awal pernah dibahas ya, ya tentang jamak Mas, antum bisa lihat tentang ya jamak yang tidak ada patennya. ketika ditimpali. Ya. Wa khadra maut wa ma'di karib. Ma'di kariba. Wa hadhi mamnu'atu minas sarf lil alamiyati wa tarkibi al masjidi. Wa yushtaratu fiha an takuna alaman. Fal waswiyatu la ta'ti huna. Wal jamidu la ya'ti bal la budda an yakuna alaman. Lihat di sini. Qaluhu raqib. Ya. Raqib. Raqib itu adalah susun lah. Maksudnya adalah at-tarkib al-masjid, yaitu susunan dari al-masjid. Masjid itu nyampur, Mas. Sudah menjadi satu, enggak bisa dipisahkan. Contohnya kayak misalnya apa? Antum nyampur gula dan kopi, itu salah. Gula dan kopi itu salah. Tapi kalau antum sudah ngaduk antara gula dan kopi, enggak bisa dipisahkan. Mana yang gula, mana yang kopi, enggak bisa. Itu namanya apa? At-tarkib al-masjiya. Maksudnya apa? Wa indahum anna at-tarkiba anwa'un. Uf. Ini antum bisa tulis apa, Mas? Ya. Susunan. Susunan kalimat itu ada beberapa macam. Ya, idhofi. Kemudian masjid. Kemudian isnadi. Idhofi itu artinya diidhofahkan, ditambahkan. Ya. Masjid artinya digabungkan. Plok. Enggak bisa dipisah-pisahkan lagi. Kemudian isnadi disandarkan. Nah, contohnya di sini at-tarkibul masjiyu wa huwa dhammu kalimatin ila al-ukhra. Menggabungkan satu kata dengan kata lainnya. Itu apa? Masji. Ya. Masji. Paham? Ya. Itu tarkib, tarkib masji. Nah. Tapi jangan mengatakan apa masjid. Masjid yang sifatnya apa? Bojo masjid to, Mas. Duh, masjid apa? Masjid. Nah. Jihad banget toh, Mas. Bang ini apa? Bali ini bengi terus. Jihad banget. Nah. Kalau Mas Haji biasa, Mas. Mas jihad ini dalam stan. Nah. Jadi ala sabili idhofah, kalau yang tadi menggabungkan satu kata dengan kata lainnya, secampur, yudek, jadi ndok ceplok, dadar, ding. Dadar, gak bisa di ini lagi, ya. Nah, ala sabilil idhofah, ndok ceplok, ya. Wa ala sabilil isnad, ya. Ada dengan metode idhofah, menggabungkan, tapi itu masih terpisah, karena hanya nambahin. Idhofah itu nambahin. Ya. Wala sabilil isnad. Isnad menyandarkan. Ya. Bal ala sabilil masjid. Namun ini ya dengan metodologi cara masjid, yaitu menggabungkan satu dengan yang lainnya. Lengket. Li'annahu muzija wa khulita hatta sarat kalimatani an kalimatin wahidatin. Saat ya kata itu asalnya dua dari dua kata, jadiin satu kata. Ya. Paham sampai sih? Nah. Misalnya apa? Jarob, Mas. Jawa Arab. Ya, itu juga ya, itu masjid. Nah, sehingga di sini sudah dicampur, maka dua kata menjadi satu kata. Contohnya, baklabak. Baklabak itu aslinya bahasa Persia, tapi itu makanan, Mas. Baklabak itu makanan manisan dan larang. Semakin kriuk, semakin enak. Kalau bahannya banyak almondnya, semakin larang. Labak. Pak, labak. Kemudian Hadramaut. Ini juga satu kata terdiri dua. Hadro maut. Hadro dan maut menjadi Hadramaut. Mak di Kariba sama. Mak di sama Kariba. Menjadi Mak di Kariba. Ini nama orang sahabat. Ya, Mak di Kariba. Dan ini sudah dibahas, Mas, di awal-awal itu. Dulu, jamak, tentang jamak. Di halaman berapa itu? 146. Antum lihat, 146. Tuh. Ada, nah, tarkib al-masji al-idhafi isnadi. Sama. Ya. Tarkib al-masji wa huwa dhammul kalimati ba'dihima ila ba'din la 'ala sabil idhafah ba'labak fa yaqulu la yasihu an tajma'aha 'ala ba'labakuna wa la taqul ja'a ba'labakuna ma dikariba fa la yasihu an tujma'a ila biwasitatin daw ya ba'labak nah di bawah sama ini kata-kata yang asalnya dari satu kata. Antum tulis di sini 146, lihat 179. Begitu juga 179 itu lihat ini ya. Halaman 146. Shot. Ya. Jadi biar antum tahu kemana antum itu baliknya, Mas. Kalau enggak antum tulis, enggak akan paham. Ya. Kayak baliknya Pak Hadi kalau enggak bawa kitab, ya enggak bisa. Sama balik. Ya. Pak Hadi pengen yang ringan-ringan. Ya. Padahal itu... Ewa. Nah. Jadi kalau menggabungkan satu kata dengan kata lain akhirnya menjadi satu kata tersendiri itu namanya ya masjid. Nah. Dan wahadi mamnu'atun minas sharf li'alamiyati wa tarkibi al-masjid. Ini mamnu' minas sharf, tidak bisa menerima tanwin. Kenapa? Karena ini nama dan susunannya masjid. Wa ishtaratu fiha an takuna alaman, dan disyaratkan di dalam tarkib itu ya masjid itu adalah dengan apa, Mas? Itu adalah nama. Fal waswiyatu la ta'ti huna, maka sifat di sini tidak ada di sini. Wal jamidu la ya'ti, dan jamid kata benda mati enggak ada di sini. Bal la budda an yakuna alaman, ini mengharuskan ada nama. Terus apa? Nama. Nah, qaluhu wazid. Ya. Perkataannya wazid. Az-ziyadatu ay ziyadatul alif wa nun. Maksudnya ziyad alif wa nun itu maksudnya apa? Fa kullu alamin aw wasfin fihi ziyadatu alifin wa nunin fa huwa mamnu' min as-sarfi. Misal Salmana wa Sulaimana. Qala ta'ala innahu min Sulaimana. Wa lam yakul min Sulaimanin. Wa Salman Sulaiman lil alamiyah. Wa ziyadat al alif wa nun. Wal wasfu mislu Saqrana. Wa adshana wa ghadbana. Ya. Ini hampir mirip. Sehingga perkataan wazid ini adalah ziyadah. Dan ini adalah ziyadah alif dan nun. Ada tambahan alif dan nun. Fakullu alamin. Dan setiap nama itu pasti ada wasfin fihi ziyadatu alif dan nun. Nah, ada tambahan alif dan nun. Fahuwa mamnu'un minas sarf. Ini adalah mamnu' minas sarf. Contohnya wa Salmana wa Sulaimana. Qala ta'ala innahu min Sulaimana. Wa lam yaqul min Sulaimanin. Ya. Ini adalah Sulaimanin tidak ada. Wa Salmanu wa Sulaimanu lil alamiyah. Ini untuk nama. Wa ziyadatul alif wa nuni tambahan alif dan nun. Wal wasfu mithal Saqran, Adshan, Wadbana. Ya. Royan wal amsalatu kathiratun, contohnya banyak sekali. Fahadhi mamnu'atun minas sarf lil wasfiyati. Ini tidak boleh menerima tanwin karena ada pensifatan. Wa ziyadat alif wa nun, dan ada tambahan alif dan nun. Nah. Ini panjang ya. Insyaallah. Nah. Hari ini korting diskon yang spesial, ya. Dan semoga Allah saja menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.